Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala syari'atahu liyakuna maslahatan linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian-kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan ini, dan kita jadikan sebagai sumber mata air yang menyejukkan kalbu kita untuk tetap melaksanakan aktivitas kita berdasarkan aturan-aturannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuki surat 88, ayat 88 dari surat Ali Imran yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ayat ini merupakan keterangan lanjutan dan sekaligus menjelaskan tentang efek atau dampak atau balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang mengingkari seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai kalimatnya dengan khalidina fiha. Kalau kita lihat di sini, Allah menggunakan fiha yang maknanya adalah di dalamnya. Dhamirnya ini, dhamir ha ini bisa kita kembalikan kepada laknat sebagaimana diterangkan di dalam ayat 87. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Yang maksudnya adalah bahwa bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah, maka mereka akan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kekal tetap dilaknat oleh Allah, malaikat dan juga manusia selama di dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah merupakan satu hal yang sangat ironis. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat orang lain tidak suka kepada kita, pada saat pencipta kita tidak suka kepada kita, pada saat malaikat yang menuliskan amalan kita tidak suka kepada kita, maka artinya jauhlah mereka itu dari kehidupan kita. Kalau sudah Allah jauh dari kehidupan kita, kalau sudah malaikat tidak sudi lagi berdekatan dengan kita, dan manusia selalu menyumpah serapah kita, apalah arti di dalam kehidupan ini kalau hanya dijauhkan oleh masyarakat dan terkucil dari pandangan Allah, malaikat dan juga pandangan manusia. Hanya akan menimbulkan suatu kesengsaraan yang terus menerus tanpa pernah berakhir sampai seseorang meninggal dan kembali kepada sang penciptanya. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Akan tetapi di samping makna fiha tadi, maknanya adalah laknat, bisa juga dimaksudkan di sini adalah kekal selama-lamanya di dalam azab Allah, yaitu hari akhirat nanti di dalam neraka. Nah, di samping keterangan bahwa orang-orang yang ingkar ini akan selalu resah di dalam kehidupannya karena sudah jauh dari Allah, jauh dari malaikat dan dikucilkan oleh manusia, maka mereka akan mendapatkan azab yang cukup keras dari Allah, dan itu sifatnya khalidina fiha, selama-lamanya kekal di situ. Ibarat kalau seseorang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, itu merupakan satu hukuman yang cukup mengejutkan dirinya. Artinya apa? Tidak ada harapan untuk keluar dari penjara itu. Ya, ini adalah suatu kejutan batin kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Akan tetapi kalau ternyata ada orang yang berpikir kalau dihukum penjara selama-lamanya, misalnya di dalamnya, dia mungkin akan berpikir hanya di dalam penjara dapat makan enak, kemudian minum gratis, tempat tinggal gratis, apa semua. Kalau ada duit bisa manggil orang dari luar. Ya kan? Akan tetapi Allah melanjutkan la yukhaffafu anhumul azab. Walaupun mereka sifatnya kekal, akan tetapi bukan kekal di situ ongkang-ongkang kaki, makan enak, hidup enak misalnya kalau dalam penjara. Akan ada kerja rodi, kerja keras yang dipaksa kalau di dunia. Akan tetapi kalau di akhirat, la yukhaffafu anhumul azab, mereka tidak akan pernah diringankan sedikit pun azab yang bakal menimpa mereka. Jadi di samping kekal di dalam neraka, Allah juga akan memberikan satu azab yang tidak akan pernah ringan, bahkan tetap sebagaimana yang diperolehnya pada saat dia mendapatkan azab itu pertama sekalinya. Rasanya sama, tidak akan pernah berubah. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada para asatiz, Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Hanafi yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Jadi terima kasih. Kita melihat ayat ini adalah gambaran tentang bagaimana Allah mengazab orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafirin. Jadi kalau hanya berdasarkan ayat ini saja, tentunya kita belum mendapatkan gambaran yang spesifik tentang bagaimana khalidina fiha itu bisa terjadi. Ya, kekekalan ini terjadi akibat laknat tadi. Ya, khalidin, kekal. Al-khulud. Jadi kekalnya itu karena memang tidak ada kematian lagi. Jadi kematian hanya cuma sekali, yaitu di dunia ini. Setelah bangkit untuk hari akhirat, maka hanya ada kekekalan yang dikekalkan Allah. Baik itu kekal fi jannatin na'im atau kekal fi nari as-sa'ir. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Jadi pendengar yang berbahagia, bila kita melihat kenapa Allah menggambarkan tidak diringankan azab untuk mereka, karena memang di akhirat atau di azab neraka itu tidak ada yang ringan memang. Semua di atas rata-rata. Apalagi untuk diringankan. Untuk apa diringankan? Karena memang sudah harus mendapat azab yang di atas rata-rata. Iya. Kelaparan 30 jam aja udah terasa berat. Udah terasa berat. Jadi gambarkan oleh Al-Quran, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Nah, kenapa bahasanya tidak mati tidak hidup? Artinya antara hidup dan mati atau setengah mati. Sebenarnya mau dikatakan mati, apa arti makna mati? Tidak ada gerak. Tidak ada rasa, tanda-tanda kehidupan, tidak ada rasa. Mereka merasakan. Merasakan sakitnya, merasakan dahsyatnya, hebatnya, dan merasakan azab itu sekali betul-betul sampai ke sumsumnya. Wala yahya, mau dikatakan hidup, mereka juga hidup itu apa artinya? Bisa bernafas lega, bisa istirahat, santai, bisa berkomunikasi, bisa santai, bisa enak, enjoy lah sama keluarga. Mereka nggak bisa mendapatkan itu karena senantiasa akan mendapatkan keazaban, azab dan azab. Sehingga rasa hidup itu pun tidak mereka rasakan dengan sesungguhnya. Jadi oleh sebab itu benarlah Al-Quran untuk menggambarkan bagaimana tidak diringankan azab mereka ini, sebagaimana la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak dikatakan mati, mereka tidak dikatakan hidup. Saking hebatnya azab neraka tersebut. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi suatu hal yang menarik di sini, wa la hum yunzurun, dan mereka tidak dilihat. Artinya tidak dilihat itu juga bentuk penyiksaan yang lain. Betul. Tak ditergi lah. Tidak ditergi. Dan itu pernah terjadi. Jadi kezaliman itu sebagaimana terjadi bagi orang kafir, orang Islam pun pernah melakukan kezaliman. Dan kita pun pernah melakukan kezaliman. Untuk itu kita diminta untuk bertaubat. Nah, karena kita semua makhluk yang bersalah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata inna tawwabun. Di ayat 89 pun nanti ada pengecualian orang yang bertaubat. Jadi umat Islam pada masa perang Tabuk pernah menemukan 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk karena berleha-leha. Sementara Nabi sudah jungkir balik, sementara sahabat sudah jungkir balik berperang. Bagaimana perjalanan ke Tabuk itu yang begitu dahsyat. Unta dipotong hanya untuk meminum airnya. Diminum airnya karena unta memiliki perbendaharaan air begitu banyak. Bagaimana kurma, cara makannya lain, diemut saja supaya 20 orang bisa makan sebiji kurma. Begitu dahsyatnya. Yang 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Keluarlah ayat kepada mereka, wa ala salasatil lazina khulifu hatta iza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a minallah illa ilaihi summa taba alaihim liyatubu innallaha wattawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, Karena rupanya apa? Nabi membaikot dan seluruh umat Islam yang berada di Madinah membaikot mereka. Tak mau bersalam. Tidak mau mengucap, tidak mau mengucap ngobrol salam, dengan dia. Assalamualaikum, tidak, diam aja. Yang lebih menyakitkan lagi, istrinya pun disuruh baikot. Suruh balik ke orang tuanya. Suruh balik kedua orang tuanya. Istrinya nggak mau dekat istrinya. Nggak mau dekat. Bahkan ketika ada seorang istri ngelapor kepada Nabi, wahai Nabi, ini orang suamiku ini sudah sangat nyanyok, sudah sangat tua, dia sudah sakit-sakitan. Bolehkah saya merawatnya? Cuman untuk merawat saja. Tapi jangan bicara dengan dia. Astaga. Itu kan bagaimana dunia ini menjadi dokot, sempit. Padahal bumi ini luas. Dan jiwa mereka pun telah merasa sempit. Betul. Padahal begitu banyak kawan, ada istri, ada anak. Mungkin sahabat banyak. Kalau dikucilkan orang nggak apa-apa. Kalau dikucilkan istri dan anak yang awak satu kamar tiap hari. Bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. 50 hari kurang lebih mereka dalam kondisi seperti ini. Akhirnya Allah pun mengembalikan hal ini dengan kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ini pembelajaran bagaimana umat Islam mengucilkan masyarakat yang bersalah. Karena apa? Karena berleha-leha di saat orang lain menderita. Betul. Ini di saat orang lain berjuang mati-matian membela Islam, dia merasa tidak memiliki beban terhadap agama yang dia cintai ini. Maka di sini disebutkan kembali ke ayat ini, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Bentuk lainnya bagaimana kita lihat, orang Islam yang zalim pun akhirnya merasa sakitnya dilaknat oleh manusia sesamanya. Beban itu begitu menyempit dan betapa tidak enaknya ketika orang mengalihkan pandangan di muka kita seakan-akan kita ini punya hutang dan merasa bersalah. Itu tambahan dari saya. Iya. Penjelasan Ustaz Zainal tadi, cerita tentang kisah sahabat yang tidak ikut perang Tabuk itu adalah merupakan kisah yang menyatakan tentang bagaimana para sahabat tidak mau mengikuti aturan Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata mereka masih bisa bertobat dan akhirnya masyarakat kembali menerimanya. Akan tetapi kalau di dalam ayat ini ternyata tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi walahum yunzarun, tetap dikucilkan. Allah tidak akan pernah memeriksa mereka, tidak akan pernah bertanya bagaimana sakitnya. Karena apa? Karena sudah habislah masa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu yang jahat tetap akan kekal di neraka, sedangkan yang berbuat baik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan di dalam syurga. Para pendengar rahimakumullah, gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya kepada para penghuni neraka tanpa ada keringanan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab wa kanallahu azizan hakima. Bagi orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, maka kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi inilah gambaran yang diberikan oleh Al-Quran tentang bagaimana nanti pada hari akhirat salah satu bentuk azab diberikan oleh Allah. Yaitu pada saat kulit terbakar dan menjadi gosong, melepuh gosong, bukan lagi melepuh, memang sudah gosong itu, tidak ada melepuh lagi, sudah habis sudah semuanya. Iya, Allah ganti nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Akhirnya dibakar lagi, begitulah. Jadi sebagaimana jelaskan Ustaz Hanafi tadi, hidup tapi mati, mati tapi hidup. Gambarannya seperti inilah. Kalau mereka hidup, akan tetapi karena azab itu benar-benar azab yang sangat pedih, maka mereka berharap untuk mati saja, dan mati saja lebih bagus daripada terkena azab itu. Maka ya, ya laitani kuntu turaba. Laitani kuntu turaba. Seandainya jadi tanah aku ini itu bagus. Atau balikkan aku ya Allah agar aku dapat berbuat baik lagi. Akan tetapi sayangnya waktu sudah habis. Ya, kesempatan sudah diberikan dan tidak dipergunakan, maka hanya penyesalanlah yang ada. Kita pada masih di dunia nih, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan kalau memang mau. Para pendengar rahimakumullah, sebagai inti daripada ayat 88 ini, bahwa sikap ingkar, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, akan membuat seseorang itu terlaknat, tidak hanya di dunia saja, akan tetapi terlaknat juga di akhirat. Azab yang akan diterima oleh seseorang tidak hanya bersifat akhirat saja, akan tetapi azab di dunia juga akan diterima oleh seseorang. Oleh karena itu, tetaplah waspada, tetaplah menjaga agar kita berada selalu dekat bersama Allah, bersama malaikat, dan juga bersama manusia semuanya. InsyaAllah kita akan mendapatkan keamanan, kebahagiaan, dan ketenteraman di dalam kehidupan ini. InsyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu semua akan dapat diwujudkan dengan menyerahkan diri kita secara totalitas terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga jannatin. Baiklah, mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, begitu juga kepada para narasumber kita, Ustaz Hanafi Ismail dan juga Ustaz Zainal Arifin. Kami tutup saja kajian kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.